أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الله أعلم بمرادي وأنذر للممدني سيرا محمد خويب تقسي ممدني سيرا محمد به كلاوان القرآن بالقرآن تقسي كلاوان القرآن الذين إنهم أكا يخفون kang pada wadi yaladzina kabe ayu syaru yang tadian kumpulkan yaladzina kabe ila rabbihim maring pangeran yaladzina kabe laisa lahum ale oranana ikut tetap kadwe aladzina min duni saking salian Allah ayagiri gese salian Allah waliyun sepakang aropea yang suruhum kang nulungi ya walihum ing aladzina wala syafi'un lan warana nasabakan nulung ya syafi'un nulung ya syafi'un lahum kadwa alladzina wa jumlatun nafi halun lan utai jumlah nafi kudadi hal min domir yusharu saking domir lapad yusharu wahya lan utai ya jumlah mahalu khawuf iku panggonan wadi wal muradu bihim al mu'minun al asun dan utai kanen karapakan bihim kalawan alladzina ya khawfuna iku angkang mu'min kabeh kang mausiat kabeh la'allahum manawa manawa ya alladzina yattaquna iku udi ya alladzina kabeh allaha ing allah bi'iqla'ihim ammahum fihi kalawan ngebedol alladzina saking barang kang uti ya alladzina iku tetap ing dalem ma wa amalu ta'ati lan ngamal ing sakeha ta'at wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. والله أعلم بمراده ولا تطرد لن أجن سر سر محمد الذين يدعون إنهم أكه كان بدن يرمبايا الذين كبروا بهم إن بغيران الذين بالغداة والعشي كلو أن إسوك إسوك لن صار صار يريدون كنربكن الذين كبه بعبادتهم كلو أن إبادره الذين واجهوا إن ذات الله تعالى لمهلوه يا الله لا شيئا من أغراض الدنيا ora ing suwiji-wiji kang kedah saking pirang-pirang persejaan dunia wahum al-fuqara ulan utaya alladzina iku pirang-pirang kang fakir wakanal musyiku natu'anu fihim lana nasapong kang musyika baiku nyacad ya musyikun kabe bihim ing dalem alladzina wa talabulan nyuprih ya musyikun kabe ya uttarudu ayyul taridu ing yantah musyir ya musyikin kabe huming alladzina liujali suhud repon yantah lulungguhan ya musyikun kabe huing kanjing nabi wa aradan nabi wa zalik lan ngarepakan sepagang yang nabi sallallahu alaihi wasallam zalika ing kengkona mengkona uttardu toman fi islamihim kena arah-arah ngarep-ngarep kapengen ing dalam Islam musyrikun ma alaika orana naiku tetap ingat sesira Muhammad min hisabihim min syai hal tetap saking hisabandane ya alladzina apa suwiji-wiji zaidatun temin iku zaidatun zaidah ingkana batinuhum gara mardiin lamunana apa batini alladzina iku orana kang dendri doan wa ma min hisabika lan orah tetap saking isab sira hitungan sira alaihi min atasi alladina apa min syai'in saking suwiji-wiji fatatrudahu maka ngusir sira Muhammadu min alladina jawabun nabi iku dari jawab nabi fatakuna min al-zalimin maka ana sira Muhammad iku tetap saking ongkang zalim kabe infal tazalik lamun migawe sira ing mengkono-mengkono tardu wa kathalika fatanda ba'adahum ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الله أعلم بمرضي وكذلك لنا لك يا من كنو من كنو فتنامت نهيم سنقون إبدالينا تكسن يوبين سنقون Ba'dahum ing setengah nas bibatin kalawan setengah syarif bil wadi tegese kang mulya kalawan kang asor wal ghani bil fakir lan kang suwi kalawan kang fakir bi an qadamna bisabgi kalawan yen tandinganaken ingsun gugum ing ba'di bisabgi kalawan andinginakeun ilal imani maring iman liakul darpenen tangarar ucap ya syurafa syurafa wal agniya tegese pirang-pirang kang mulia lan pirang kang sugih muskirin halek muka beha ulai ucapin lepada haulai anata utawi samudayana ikila iki fukara al-fukara tegese kang pakir iku kang wis memparinan graha sapa Allah alaihi ingatasi haulai baina saking antani sunsada bil hidayat tiga lawan hidayah ilau kanamahum alai hudama sabakuna ilai tegese lamun anna apa barang kang utawi haulai iku tetap ingatasi Lau kana lamunana opo barangkang utawi ha ulah ingat semai dan pituduh masa bakuna oranan dingini ya ulah ina sun sedai ilahi maring makgol Allah ngada wasapa Allah ta'ala alaizallahu anna ta'oran nasapa Allah ikut tetap kalawan kang wih uning abis syakirina kalawan kang syukuran kabelau kada Allah payah dihi maka nudukan ya Allahum ing syakirin bihum ing syakiri payah di masih keneh nyaritakan tentang dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diceritakan dakwah Kangjeng terhadap musyrikin-musyrikin Quraisy khususnya. Didakwahan ku Kangjeng Nabi melalui Al-Qur'an, melalui wahyu tetap baik. Penggede-penggede Mekah, musyrikin-musyrikin lain tunduk ka Kangjeng Nabi, lain iman ka Kangjeng Nabi, endahan ngamusuhan ka Kangjeng Nabi. Geus carita ngamusuhan ka Kangjeng Nabi lain kiwari tibaheula. Kiwari onam nyana teu nyaksian turunna Al-Qur'an, turun wahyu. Baheula musyrikin-musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS nyana mah ngahadiran, nyana mah nyaho maksudna. Nyaho kana turunna wahyu, tetep bae ketika ku Gusti Allah teu dibere hidayah mah dihijab. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisha ditutup ku Gusti Allah nu mantak ih urang ieu bisa ngaji kadie bisa diuk di ieu teh dileungitkeun hijab lain nikmat leutik-leutik lain nikmat leutik-leutik urang teh dididik iman ku lingkungan ceuk ngomong ku arina padahal nang Allah menang Allah urang teh jaloba nu cicing di tengah-tengah itu lingkungan Islam tapi tetep bae teu Islam ieu mah hakikat nang Gusti Allah urang dibere babari jol-jol iman ka Allah jol-jol iman ka Kangjeng Rasulullah haju memang bener-bener kos kitu secara syariat mah urang dididik ku lingkungan lingkungan urang teh kolot sarolat urang milu kolot taraweh urang milu kolot henteu urang henteu. Geus kitu bae lingkungan mangadidikna. Kolot baheula tilok nonton TV, urang henteu. Kolot nonton TV, urang jualan TV. atuh kitu bae tawa terus tak urang mah dibere babari ku Gusti Allah kabelah dina teh komo nu geus 40-50 mah haji bae pan pemikiranana lain deui. Duh asa nangis deket ka hareup cek kana ieu ke aing masih kos kieu kana bae. Aduh ah ka imah kiai ah mulai tah nang saha ngagerakeun ka imah kiai nang Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kos nuwuh teh padahal kakarat. Di mana ya? Sok tiba nanti mana? Kepanggil mas seringan kak dia kak karang. Alhamdulillah. Waduh bunga jasa jenak kiai kak dia. Alhamdulillah. Gue bisa kepanggil. Ayo nanti. Nek injem duit. Sial. Karena kayak kepanggil. Kang Jawara mah oplo kos gitu jasa. Kepanggil juga terik naon gitu. Katin te. Eta masaware. Kata enan dulu sekolah mak dek ngadeketan kiai bae lantaran ieu hirup ti ngongora masyaallah kula mah naon tukeur ngora tukang mainnya lain main deui kula mah bandar menang nu mantak tobat ge eleh mun menang bae mamalokan tobat bareng kiai beak lah tinggal imah doang ge eta ge dek dijual ngan pamajikan bae teu meunang. Di mana tuh judina? Duh. Loba judi kiai ku ari mah tuh. Cenah geus diberantas ku pamarentah. Tai ucing. Nyana nu ngomong tai ucing nyana. Kula mah nyampaikeun doang, besi pajar di Indonesia bener-bener geus eueuh judi tai ucing. Cak nyana. Emang saya cenah kieu nu bebejang. Mun bebejakeun tah mah tuh rahasia perusahaan. Ku ari gaji jelema di seri bimirnya. Kula mani ngomong ke emang kuari eta aya keneh judi pancena geus diberantas ku pamarentah. Geus teu ngajawab. Geus kos kitu. Lain pancena diberantas ku polisi pani di berita-berita maju ngomong cenah udah enggak ada perjudian. Can anggeus kula ngomong. Berarti teu jasa. Lain ieu besi mamang doang. Jeung kula polisi lagi main. Siap bisa menemun polisi yang ditakari atuh naik jasa kan pitah kiai cenah itu menang sama kos gitu. Jadi kanyawan di kupolisi lain kanyawan diantar. Masya Allah ialah bumi pertiwi urang seperti kia nangis bumi pertiwi urang ibu pertiwi urang teh ceri lantaran ia tanah ngebelaan Bung Karno baheula jeung rekan ti memehna para kiai nu diseret nu dikadigulkeun kiai-kiai teh beuh ambalaya anu digantung anu dipiceun teu puguh kuburanana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah merdeka masya Allah ceurik jana para suhada-suhada teh emang maot henteu leuleukeun ku ari kalura begitu ya caknya nate negara aing kusia dipake lalaga deuleukeun awas ya nyana kan deuleukeun nu gaib gaib je deuleukeun kana ka DPR nu tadi teh teu nyuratan sasana eureun jadi DPR lah jalan aduh masyaallah tuh nya tah ieu Kanjeng Nabi teh dakwah kamu sikit telurut musyrikin teh mualah ngamusuhan terjadilah sampai peperangan. Masya Allah eta teh ku bencina ka Kanjeng Nabi turun temurun ku ari jaanakan nyana teh apan terus si Abu Jahal musuhan terus ka handap anakan nah ku ari Obama anak eta gandeng-gandeng ada urang nembe bejaan batur kabeh-bae Yahudi kabeh-bae teh kafir-kafir dendam nyana dendamnya nak Kanjeng Nabi ngerasa diacak-acak nyana teh terus urang lamun maca sejarah deh Islam maju ku Kanjeng Nabi terus ku sahabat terus ku tabiin serangan deui ti Nasrani dah Islam mundur Islam di zaman tabiin teh geus mundur atba tabiin teh geus rada mundur terus diserang deh tahun 500 ketika Raden Patah diurang wali para wali sangat dunia eta teh luar biasa. Islam luhur deui. Sadunia teteh politik Islam, ekonomi Islam, budaya-budaya Islam. Tah, teu kebel teh. Serang deui ku Kristen. Tah kan ti harita kebel. Aya deui penyerangan sakeudeung, hampir menang Islam teh. Teh, mali caritakeun ku kula taun-taunna ejing sanu berjuangna. Geus we datang ka kuari, mondoyo terus. Terus mondoyo terus. Datang ka kuari. Nu mantak eta Timur Tengah diboman bae ge kunaon? Etalah kadeuleuna bangun deuk nyerang bae. Lain minyak-minyak teuing teh. Dideuleu eta ketika Konstantinopel ditaekeun deui ka luhur teh. Tah, tidinya oh, berarti cak Saddam Hussein berarti mah siap perang agama. Lantaran tokohnya nang geus dikaluhurkeun deui. Tuh tidinya terus datang ke kuari, datang ke kuari, datang ke kuari, datang. Dek cicing bae itu Islam teh ya, apakah dek maruda? Tinggal ditanyakan mereka masing-masing, nah unggal negara. Unggal negara, nah tinggal di Indonesia ye, ulah cerita ke negara batur, geus puguh negara batur mah. Geus diserang, geus diperangan, geus diserang, eta teh moal pati-pati diperangan, lamun bener-bener, eueuh inohongna didinya. Yang lamun encan kanyenyerian atuh moal. Indonesia lantaran encan aya nu ngagerikeun ka Amerika sumuhun kieu-kieu muhun kieu-kieu muhun hehe otak encan betak deuk ditanyakeun bae mah ka kolot-kolot masih kena pencana asak teh deuk siap deui apa henteu atuh pantes jana mah siap sanajan teu perang ge teh terepae. Atupan mundur perang, urang ngora. Nyana mangan nyiapkan doang. Buat darbuan itu kabur dikubur. Ngan ku siap nage kan geus hebat ngerana. Ji daripada melempeng. Nah, iya. Kuari keur kalut jasa sebenernya. Urang teh teu meunang nyadap informasi Timur Tengah. Teu meunang nyadap. Urang teh ka Irak, ka Iran. Ieu teh geus di. Naon kitu ngaranana geus ditutup. Lantaran nu boga sumber. Informasi nageges Amerika jeng Yahudi tapi tetep bae informasi aya bae nu jeli mah jeung nu nyaho geus nyaho bae padahal teu meunang urang teh kudu geus bae ti Eropa jeung ti Amerika bae informasi mah tetep teu bisa kitu mun kukula dicaritakeun nu leuwih jerona bakal kaget ya. Bakal kaget ngan ku sebab beusi kaget henteu geus eta baheula ka musyrikin. Sakitu ayana tah nu kamari dicaritakeun. Nah, kuari mah mukminin, mukminin. Dakwah Kanjeng Nabi teh alhamdulillah diterima ku orang Arab sebagian. Diterima ye alhamdulillah iman ka Allah sebagai pangeran, iman. Iman ka Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah, iman. Alhamdulillah ngan saiman-imanna salat kadang-kadang maghrib doang. Isa mah jeung subuh geus henteu. Eta baheula, baheula, eta baheula. Aya nu lohor we asar jeung magrib henteu. Mabok terus. Iman mah iman mun ditanya, iman teh bahwa pangeran teh Allah. Iman. Iman teh bahwa Muhammad teh utusan kakang cak Kanjeng Nabi. Iman, mad kami iman. Kaluar ti Kanjeng Nabi mabok. Ih, cak Kanjeng Nabi jadi karar. Ieu ieu. Dakwah deui Kanjeng Nabi, we dulur, iman teh ka pangeran bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allah teh iman. Iman teh percaya teh bahwa kula ieu adalah Rasul Allah. Iman. Kaluar ti Kanjeng Nabi main cimplong. Naon ngaran teh nyarupa cimplong teh kos kumaha eta sebenarnya. Tuh, ya. Gus macem-macem permainan perjudian kemudian itu ayah nama kita mabok dan lain sebagainya padahal mah iman tak iya Kanjeng Nabi teh kukos gitu teh ditegor cak Gusti Allah man ulah diantepkan kita nukos karar itu ulah diantepkan turun malaikat Jibril yang bawa ayat ieu wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Muhammad lantaran anjeun ditugaskeun teh basyiran wa nadhira anjen ditugaskan ku kaula sebagai utusan kaula teh ngabubunga sorga kadituna nyingsieunan neraka tah supaya la'allahum yattaqun abesalarieun ka Gusti Allah ka aing cek Gusti Allah tah eta jelema nu geus aya imanan mah nyana ngan maksiat bae sok dakwahan dengan cara andeul singsieuna. Jadi aya cara-carana metode dakwah teh singsieunan ku ari mah jang ngobrolna jeung para mukminin-mukminin sok kumaha nyingsieunana bihi ku Al-Qur'an sok saha allazina yakhafuna mukminin mukminin anu sararieun ayu saru dikumpulkeun ila rabbihim engke ka pangeran lantaran aya iman geus sieun teteh dikumpulkeun ka Gusti Allah sebab nyana aya imanan Yahudi mah teu sieuneun Nasrani ge teu sieuneun nu Nasrani kuari mah kecuali Nasrani nu baheula teu sieuneun tapi aya kene nu sieun aya iman teteh lamun nyana macaan Injil anu asli aya ngarenjeun iman tetep sieun nyana teh bakal disanghareupkeun ka Gusti Allah. Tah jelema nu iman ka Allah, jelema nu iman ka Kangjeng Rasulullah ngan nyana maksiat eta teh nyana boga kasieun engke aing bakal dikumpulkeun di sidang di hareupeun Allah. Tak aya kasieun mah nyana lantaran nyana ge boga tekad engke di akhirat teh ketika di sidang eueuh nu bakal nulungan, eueuh anu bakal ngaropea, eueuh nu bakal ngurus kecuali nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasimpulanana mah iman ka Allah, iman ka mahsyar, iman bakal disidang jeung nyana iman eueuh nu bakal nulungan kecuali Allah ngan nyana tetep pasia tinggal di singsieunan bae teh nu kitu mah carana. Kangjeng Nabi dakwah wahai dulur-dulur nusa iman nusa agama urang hirup moal kebel ceuk Kangjeng Nabi conto bapa-bapa urang nu geus tari heula urang ge bakal nyusul conto nu ngarora ge lain nu kolot bae japara raeh urang ge bakal nyusul tingkah paeh macam-macam ceuk Kangjeng Nabi aya nu muriang heula aya nu teu muriang heula aya anu keur di kasur aya anu keur di jalan aya anu ragag aya anu ti kelebuh macam-macam ta eta teh geus kasaksian ku urang. Teta teh sing dijadikeun itibar urang ge bakal paeh berarti tinggal nunggu ajal doang sehingga lamun urang geus paeh engke teh bakal digiringkeun ka mahsyar jaga ketika geus kiamat engke bakal disanghareupkeun karena pertimbangan bakal dihisap urang teh. Nah dulur sadaya sing hade lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk buruk sanggeusna buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha gede nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe atuh kuari geus sabener mah colok ambe atuh bau saruha eta encan siksa geus bau komong kemah sia seuri. Tah ieu sing hade ceuk Kangjeng Nabi bakal gede bakal buruk bakal bau anu luar biasa di samping eta engke bakal kaluar nanah bakal kaluar getih ti dinya teh ieu siksa nyerina luar biasa getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema tukang zina ceuk Kangjeng Nabi kos kitu sing hade dulur-dulur kabehan tah eta teh zina kos kitu lalakina nu titah ngenyotan di samping bobogaanana bakalna sabeulahna tah sabeulah siki kanjutna bakal digedekeun sagede gunung Uhud jadi dua gunung Uhud nya nangkon bae meureun nya kos kitu sing hade ye ceuk Kangjeng Nabi na yeulah jelema nu zina teh jelema lamun mabok nah engke di akhiratna dibere ganggarateun sanyesa ganggarateun dahaga anu luar biasa dahaga anu pohara jasa dahagana pohara geus teu tahan jasa nyana menta cai gegeroan dahaga dahaga dahaga malaikat bakal mawa ka dinya teh dibawakeun naon dieu dibawakeun ti bobogaan awewe nu zinah teh tadi dititah diinum ku nyana dahaga begitu neuleu cai waduh haus jasa begitu diinum masyaallah peher. Nyau peher nyau naon pokoknya. Kos kitulah bakal njagetihnya nanah campur. Ah, diinum salah, teu diinum salah. Kanjeng Nabi nyaritakeun hiji-hijina tentang siksaan-siksaan nu kuari dilaksanakeun. Riba. Jelema nu ngadahar riba engke bakalna beutungna teh gede. Dayut. Dayut beutungna asal engke anu beutungna dayut bae ke di akhirat. Toel kurang je. Ini apa? Kuari jana senang-senang meuli Avanza. Senang-senangnya nanti kuari mah meuli mobil deui, meuli Fortuner. Engke mah beutungna gede jasa kaharep kabeh. Nu ngadahar riba teh encan di kanaraka keun ieu mah kakarak digiring doang beuteungna geus dayut da luar biasa. Ditarumpakan ku jelema beuteung. Mawa awak geus sakitu berata ditarumpakan deui ku jelema di laluhureun, ditakolan. Masyaallah na ieu riba sing ade ku Kanjeng Nabi dinasehatan seperti itu. Andir Muhammad khawif sing sieunan melalui Al-Qur'anul Karim. Wahyu anu dibikin ka anjeun jelema-jelema anu sarieuleun engke digiringkeun ka Gusti Allah embungeun nyana boga kayakinan di akhirat teh nu bakal bisa nulungan nu bakal bisa nyapaatan kecuali Allah. Tah eta singsieunan geus aya teh bibit iman nama tinggal ku anjeun di singsieunan. Masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nyingsieunan. Dulur sing ade besi liwat ka citra nya sing ade. Sing ade kunaon kiai? Besi beakeun ku batur ti heulaan. Sing sieuna teh sing ade kumaha anu zina? Nu zina kumaha anu mabok, kumaha anu judi, kumaha anu korupsi? Tugas kiai make lisan nyaritakeun nyarita. Adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteuna nurut jeung teu lain urusan kiai, urusan dirina kumaha Allah mere hidayah. Sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kanjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin mukminin nu doraka. Geus sahabat jumpi ka Kanjeng Nabi, Assalamualaikum. Salam. Naon? Kie Rasul abdi teh mukmin iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasul, ka Tuhan sebagai Rasul. Alhamdulillah. Naon di? Abdi teh iman mah iman abdi. Ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok, judi, zina. Tah abdi mah menta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi. Cek Kanjeng oh masalah. Ih, pan hampang. Yang jahampang ya batur mau keras ya jadi datang ke pusatnya mah jahampang orangnya. Sekali deh jadi bebeja besi besi besi kurang abdol kurang pengertian kurang arti Kanjeng ya Muhammad Rasulullah aya naon abdi iman ka Allah sebagai pangeran abdi inga iman ka Tuhan sebagai Rasul haju ngan abdi mah iman teh yang dibebaskeun bebas naon tina karsep-karsep abdi. Abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus. Lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman. Naon karesep anjeun? Hiji mabok, dua zina, tilu nomor katilu judi. Eta karesep abdi ka hobi abdi. Mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus. Mun eta teu dibebaskeun duka. Oh masalah cek anjeun. Cih, jangan nangin cek yana. Cih, pan katanya dinulus aja mah. Waduh, cek yana. Teras-teras ya, gitu mah meningka pusat cek yang nanti tanya ngenahin orang yang ini istama jaya utama dek balik ini dek balik Tuhan abdi badai naro sekali deh terus dek balik ayah naon abdi iman ke Gusti abdi iman ke Tuhan Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah ndek iman terus sote asal dibebaskan ke hobi abdi naon hobi anjir. Hobi abdi mah hiji mabok, dua zina, tilu judi. Masalah sih Kanjeng Nabi. Haji amanat naon tuan ka abdi masalah kitu mah. La takzib ulah bohong we sakitunya. Geus bae eta ulah ngabohong doang mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus. Ya, sekian aja hampang oleh kana. Yes, amit. di jalan jadi geus mantep jasa Rasul kakarek dakwah teh geunaheun. Geunaheun dakwah urang iman ka Allah mabok terus. Iman ka nyana zina terus jeung geunaheun cek jeung geus aing kana jadi dai aing. Senang nyana, senang datang ka imah. Nyan amanat kangjeng ulah mabok ulah non ulah bohong. Eta mah hiji. Wiridan anjeun ulah bohong bae. Tak, sapira bohong. Gampang geus. Mulai datang ka imah pir bintang. Tambah Johnny Walker. Tambah deui. Walbejaan gue yang siap. Beres begitu dek minumnya nak cak kanjeng Nabi ulah bohong. Mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa ente? Lamun bebeja mabok aing berarti lain. Lamun bebeja mabok aing isin. Lamun bebeja aing ente bohong. Enden deh kunjung. Di dalam dari punya minum, aing dek minum ka hobi aing, tapi cak Nabi ulah bohong. Sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing bohong ka Allah. Yeah, masih beres ya, cokot deh punya, bebas dek kukumah lagi asa ulah bohong. Itu aing mun minum bohong berarti. Islam aing bohong ye. Yeah. Nah kitu kene dek zina, kitu kene dek judi. Terjadi. Masya Allah. Caknya nama Muhammad Rasulullah asli. Lantaran dakwah tekudu loba-loba. Hiji be ulah bohong. Beres kabeh. Nyana langsung datang deka Kangjeng Nabi. Langsung meluk. Kangjeng Nabi senyum. Sababaraha poena teh ya. Tuan ku hebat-hebat teuing dakwah tuan ku naon pan abdi baheula menta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh isin jeung tuan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong andai kata atuh abdi mabok bebeja ka tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong dah abdi mah haju henteu ku ari mabok haju zina zina kayak gitu keneh. Aju naon deui ye? Judi, judi ge geus henteu bae. Waduh, cak Kanjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente. Langsung ceurik jana di dinya. Cak nyana teh horeng dakwah mah teu kudu loba-loba. Beuh, teu mun sapeuting opat panggung. Hiji bae. Hiji bae atang teuing. Ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh. Ieu mah ta Kanjeng Nabi Masya Allah karim luar biasa. Satu kata. Masya Allah. Aya deui panjalma nu datang ka Kanjeng Nabi, abdi iman ka Tuhan, terus ka pangeran iman, coba menta kekuatan batin abdi naon? Hiji bae latagdob. Ulah marah sakitu. Eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener. Aduh nantina marah ya segala rupa ge atuh. Cecok jeung pamajikan gara-gara marah. Eta ge sahabat barang datang ka imah, ribut jeung pamajikan, pancak Nabi latang dog. Kana kieu bae. Tahan ku aing aing. Dia tahan cak Nabi ge latang dog, ulah marah. Moal aing. Pamajikanna geus nyegel naon atuh ngajawab, ngajawab, ngajawab. Moal latang dog cak Nabi ge. Aman. Begitu ngana sehatan ke anakna, anakna marah kan nyana, nyana teu marah. Latag dob cak Nabi ge. Dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cak Nabi latag dob. Jeung tatangga kitu kene, segala rupa kitu kene. Jadi be masur si eta mah tilok marah yu urang tuturukeun yu. Tuh, hiji latag dob be ditahan dilaksanakeun ku nyana, efekna lain be keluarga, wabeh nuturkeun nyana. Atuh urang mah kiai boro-boro ndek dituturkeun ja kiai na ge tulak cangkeng. Coba-coba sia kai. Teu nyaho sia aing kiai. Yeuh. Nya ka kiai kos kitu heran aing mah. Ye tolol sia ka kiai kos. Atuh mah dituturkeun wae sia ada ku sia kiai teh galak. Duh, masya Allah. Kajingnya sekecapnya latak, latak dong. Seetik seetik kajingnya sakata, tapi masya Allah. Itulah Kanjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin, kuari dititah dakwah ka mukminin mukminin anu maksiat. Hiji bae ulah bohong, cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek, asal asupkeun ka sanubari, asupkeun ka kalbu, lakeun di jero hate, tanemkeun di jero hate, bungku supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh nikmat. Kan urang ieu ngabohong, ngabohong ka Allah, ngabohong ka Rasul, ngabohong ka mabajikan mah jadi lalap buku tama. Jadi lalap tama tuh. Tapi aya ngabohong anu wajib. Ngabohong nu wajib tetep kabagi lima, aya nu wajib, aya anu haram, aya nu sunah, aya nu makruh, aya nu mubah. Kitu bae pikih mah terus. Kitu bae pikih mah ngabohong teh aya anu haram. Lamun urang endek nyokot harta make bohong, harta batur ngarampas make sumpah make kitu bohong haram. Model pengacara-pengacara saksi-saksi bohong haram. Aya nu wajib ngabohongna. Aya jelema lompat ka urang endek dianiaya, selamatkeun abdi, selamatkeun abdi. Emang kudu tuh deuk dibuluh, hayang asup, asup ka lamari. Lamari kunci. Teu kebala aya jelema. Aya kijahit ka dieu. Emang kudu nah buang kawar paehan ku aing. Jeuweuh, ngabohongan urang. Wajib tah ngabohongna selamatkeun daripada dibunuh maning ngabohong. Hah, wajib tah ngabohong. Selamatkeun. Bener sia, bener bila perlu make sumpah. Sumpah sia, ayo jadi mas ya. Demi Allah. Oh. Gitu bae. Di jero hate eueuh motorna janten mah aya. Jadi bae nu pinter mah bisa bae. Tah eta wajib tah ngabohongna tak pas kitu. Aya deui nu wajib, urang boga pamajikan dua. Teruskeun tah ulah ieu sih. Di dieu dua peuting, di dieu dua peuting. Nah, nu kolot teu meunang. Teu meunang cang nu kolot. Heh. Walakilir fagala naon diintil bae kuno kolot ngabohong mantak naon sabarayanya enan gitu ngariung ye ngariung ka mana teu kebal kering urang geus janggian jeung babaturan coba angkat tah saatan nu telepon babaturanna oh ibu ai bapana ya aya emang aya naon. Iya ngariung iya ngisi taranggoan iya. Oh, padahal mah ente ngariung teu naon. Jalan tuh kolingan babari tong kos kitu mah. Geuluh. Cak nu asok teh tukeun mah karek nyahok teh eta tuh kali memang mesti baheula cenah. Hayu mah keur nyaritakeun ente baheulanan. Oh, Kak, jeung bener ieu horeng ngariung ditung emang ngariung di mah penggolan di dina. Eh geus teu laut tebal kebung moal. Paling ge aing ngareng-ngareung mah tuh sok ngobrol pan ka kamu jam 12 lah. Atuh sedang teh jam 10 ka jam 12. Wah, tuh leklok teh geus sakitu ge. Bohong eta wajib eta kos kitu kabohongna. Oh, beres datang jam 12 kadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di jaheul ka. Eta naon? Berkat, nyeun, nyeun ngora biasa. Barang nyana neuleu. Ka, ngariung di mana ya? Pengkolan. Ngariung di mana? Pengkolan ku naon sih? Eta tiung teh sorban. Ji, emang kurang gitu. Eta tiung salah, bohong. Ngajen buku mage. Diobal-obal kan berkatnya gak akan. Tinggal salah gini be seri be. Ulah marah lah takdom. Namun marah beratai do ulah teh mangka lakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikan anak. Tia tu saraki mah doraka henteu ngeunang geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditang haju ulah urang mah marah urang. Di wawal-wawal geus di tanggal calangap bae am. Am. Aduh, cek pamajikan nu ngora di dina kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jinganan. Daripada anu ngorakeun manusia geus jadi pamajikan mah kan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir Nah itu teh urang gilir nggak bohong nyalametkeun nu kolot sebenarnya mah ulah doraka teuing. Je, lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka, pamajikanna kesel. Nu ngora aing kitu mah dibohongan, pamajikanna rada salamet, atuh nyanana ge salamet, gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui. Kan kamana ngariung malam ieu. Ngariung kamana rada jauh mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak jak saksi maksudna mah. Ayo. Baik beres padahal mah eta kan nungguan. Aing ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariungna ngan ka dinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat teh ngariung. Geus curiga nu kolot teh curiga. Cek nu kolot bener teh henteu sih ngariung cenah bejana. Nyana kawin jeung urang pengkola. Peangkeun gua ingat ka ditu. Bener eta na mah, ustadna mah ngariung jeung santri na kada tu kiai na mah. Nyana datang ka dinya ka pengkola. Assalamualaikum. Salam, cek nu ngora teh nyaho. Tadi aya Pak Haji ka kiai ka Haji ka di. Jeuh aya. Ulah teh eta aya. Iya tuh jan teu. Ulah mah teh tadi di dieu bae. Coba aing deuleuk ka kamar. Jelas deuleuan di kamar kabeh. Ngeta hanjakal ada tinggalin kolor tinggalin. Masya Allah. Ah, cak no kolot. Iya iya. Saksi nyata. Cokot. Suge. Nah, pare. Peres. Guys, pamit. Ngadaguan be. Guys, kia be ngadaguan salak. Guys, luar klerik be. Datang. Assalamualaikum. Ya yeah, berkat nanti. Tenan, cek nu kolot teh. Sok udah bikin berkat. Ih, urusan bisa aya anu naon-naon. Tah, tanda terangan. Geus rada curiga pan teh kieu. Kasih mana tadi? Ngariung ya tah. Tah saksi tah. Berkat tah saksi tah ngariung. Aina tuh budak santri. Cek ka dia. Apa sih atuh si mana? Ngariung. Di mana ngariungna? Di anu. Eta ning gimana teu berkat? Jadi itu nang ngariung. Memeh ngariung. Ya teu kamu mana. Nu bener sih ulah sok kajual leutik. Jawab teh si mana? Teu di mana. Aja deuk si Indit teh saya ulah ka Indit. Yuk saya di dieu ya. Geus gara-gara kali itu ka pondok saya masih capek. Cek celak ini. Geus atuh si santri di sidang si eta kiai na kitu ya. Ya si mana heula tadi memeh ka ditu. Jatuh ka mamana, sumpah. Ji atuh daek sumpah. Atuh kiai na pan pinter. Pinter tuh ngabohong ge umah salah kan. Ye demi Allah mun teh si mamana. Bener. Ya kolor sa. Ye, emang eta di mana cenah? Si ade pun. Geus ngariung-ngariung kayak gitu deui. Masya Allah Karim. Jadi itu nukolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahuan bae. Serse mah teu sabaraha nukolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak. La'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah bi iqla'ihim amahum fi nyabut tina pagawean nusalila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah geus taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeung Nabi jang dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae singsieunan melalui siksa-siksa singsieunan melalui azab-azab singsieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleutuh nu sok judi bae mang anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu mang anu tuh sakanya hokula mah nyana teh atep pampan zinaon kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanna sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambalaya pamajikan kitu kene teh contoh nusok judi bae eta kan disingsinan jang di dunia Nih tuh si anu nusok judi jok mabok baik wari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teu judi ge aya wae teu bisa lempang mah teu bae ieu. Ngan ieu mah jang contoh tuh nusok jinah bae tuh kadeuleuh kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan-siksaan-siksaan supaya ngerenyed. Bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di mahsyar si ieu mah lulus, ieu mah lulus urang ditahan. Si ieu lulus, ieu lulus, ieu ditahan. Si lulus, ieu lulus urang ditahan. Haju manehanna lulus dibere surat SK titah masuk surga. Hajunya nang ngadadahan ka urang, "Paje dadah. Na ka mana aing mah ka surga ye, rombongan." Eta kendaraanana pankorban baheula keur di dunyana. Kan eta weh ceulian, jore korbanna. Tak ada kendaraan tinggal tak di jahenya betul malah lulus ke sorga masya Allah tinggal aing ye bu judi kene bu korban encan tu kan masya Allah engkekan korban orang ke bakal jadi kendaraan di akhirat ya Allah orang di dunia je boga kendaraan teh aya nu hayang dua aya nu hayang tilu aya nu opat mata korban mah terus bae 2 tahun korban masalah. Jadi dunia ge boga sepeda enggeus motor enggeus mobil enggeus kareta ka kareta kareta. Boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneuh ieu. Aya urang. Ya Allah. Dunia loba kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun urang paeh. Lah ngasakal diperebutkeun mah ning gunakeun mungkung keur hirup keneh. Geus bikan bawa ka kiai tah korban ge. Geus ulah diinget-inget ulah sok. Ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teu nanaon sa kiai. Mun huluna, huluna geun teu nanaon. Mun pingping, atuh kabeh bae jeung sia. Make jeung hayang-hayang sagala. Masyaallah. Da kekeukeuh di hayang jasa hayangnya buntut teh buntut teh beunang buntut mah. Ceker, ceker meunang aing ka bagian naonna atuh. Hulu ku sia, hate ku sia, pingping ku sia, ceker ku sia, buntut ku sia, aing buluna. Nggih, sudah gitu. Tungtun, bikin kaki tak korban kula. Geus beres. Tungtun ke belah itu tak korban kula. Satahun lima ge mah salah korban. Oh, masalah. Nu bermasalah ge nu sugih teu korban eta bermasalah. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Kangjeng Nabi waktu keur jumeneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah resep diuk jeung nu pakir resep diuk jeung nu rudin lumantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin eta kangjeng kiai kuari mah teu daekeun lamun jeung camat mah wow batur geus teu meunang nyaho ieu mah anu susah mana ngan ya geus ganggu bae sia kiai Golkar mah kos kitu blon. Tah Kanjeng Nabi diuk nuju calik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul. Hiji Ki Salman, dua Ki Bilal, tilu Ki Amar, opat Ki Khobab, ikabeh jelema miskin. Salman Al-Farisi, Farisi teh versi Iran. Cik sakaul orang Asbihan eta Salman teh ngadedengkeun aya Rasul diutus lantaran nyana geus bacaan Zabur geus bacaan Taurat begitu didengkeun ngadedengkeun Salman teh kadenge geus aya kuari Muhammad diutus geus aya geus bener bener Salman langsung bebeja ka keluargana izin teh izin kulama ndek ka Muhammad ka ditu ndek naon man ulama geus memeh Kanjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman, ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat di hareupeunana. Teu bisa ditahan, menggebuna iman Salman Al-Farisi berangkat langsung ke Mekah. Berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh kitu 2 jam. Deket. Tah langsung ka panggih jeung Kanjeng, set, dia sesuai beres. Tanya di mana abdi ti Persi. Sangaran Salman. Aya naon ka di abdi rindu jasa ka tuan ngadengkeun ngadengkeun geus diutus apa encan. Coba abdi hayang ngadenge dongeng diceritakeun ku Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi tetus. Langsung di dinya sujud. Cekel ku Kanjeng Nabi langsung maca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abdi mah rek milu bae ka Kanjeng datang ka nyana tenar jasa Hondak Salman Al Farisi ketika perang parit, perang Hondak nyana lah sebagai bintangna nu nyieun parit. Hina jasa nyana mah Rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui. Langsung cicing di dirinya saaya-aya dahar saaya-aya pake saaya-aya tapi pan ku Kanjeng Nabi geus nyatakeun salah saeunge sahabat anu geus jadi ahli surga Salman Al Farisi teu boga naon ngariung jeung Kanjeng Nabi ngobrol kadua Bilal. Bilal teh urang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepeun secara zahir mah nyana nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kanjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kanjeng Nabi jasa geus kadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah ceurik nyana encan macak dua kalimat syahadat diharepkeun Kanjeng encan puas ateh teh kabeneran dijual di pasar aya Sidina Abu Bakar ya saya abid saya abid abdi cak nubogana urang mana ye urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli ya dibeli teh mahal nya hideungnya mahal Sidina Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cak nubogana sorana bagus tanagana gede jeung nya mah lincah jasan mentak mahal bara sekian beli ku Sidina Abu Bakar di harita kene waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud gara-gara Muhammad ka ditu lompat kana ka Kanjeng Nabi begitu lompat langsung maca dua kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal Bilal memeh anjeun datang geus ka deuleuh tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga masyaallah hina ngobrol jeung Kanjeng Nabi Kihobab Kihobab teh jalma geus rindu jasa ka Kanjeng Nabi ditangkap ku Nasrani ku Yahudi sageus ditangkap dijual padahal mah lain abid lain naon kulantaran biadab da Yahudi teh dijadikeun abid dijual nyana geus rindu jasa ka Kanjeng Nabi tah datang deui cek sakaul Abu Bakar cek sakaul mah Sina Umar dibeli diperdekakeun iman Kanjeng Nabi ya Allah tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Kang Ki Amar kitu kene ngarobrol jeung Kanjeng Nabi kitu kadeuleuh ku tokoh-tokoh musyrik ah eta Muhammad ngobrolna jeung nu kararitu bae aing mah asana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu kararitu bae pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin eta mah didinya tah unggal aing liwat jeung si eta bae atuh nyana mondok jeung didinya mondok sama santri Kanjeng Nabi masyaallah termasuk Abu Hurairah eta santri Kanjeng Nabi eta mah mantak kuari teh mun urang ka Madinah lain mun urang ka Madinah tah ieu makom Kanjeng bumi eta teh ieu makom kabelah dieuna tah asabu supah nu aya lu eta pondok tah ulun nu neuk ka Mekah ayeuna yeuh dideuleungke di Madinah belah dieu mimbar baina mimbari wa baiti wa mimbari raudatun eta raudah anu tihangna parutih-parutih permadanina putih eta raudah ceuk Kanjeng Nabi baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah eta raudah ngaranna ieu mimbar Kanjeng Nabi ieu bumi makom Kanjeng Nabi di dinya Sidina Abu Bakar di dinya Sidina Umar kabelah dieu ka tukang nah di dinya adalah pasantren ngaranna ashabus sufah ashabus sufah teh ashabus sufi jelema-jelema anu make bajuna teh rarudin make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut ashabus sufah tah eta tah tukang ngeun bumi Kanjeng Nabi tah eta santrina Ki Amar Ki Khobab Salman Farisi Abu Hurairah Ki Bilal. Yo, tita adan ku Kanjeng Nabi Ki Bilal. Wah, sorana luar biasa. azana tilok dielak-elik balam. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu azan balam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aya sahabat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia setap gua kan. Ulah di kitu-kitu lempeng bae cara bilal. Ieu mun kadengin ku Kang Cina minu azan ku ari. Aduh, cakang ini karerieu ka apa ya? Azan. Ku ari mah dilombakeun azan geus masalah geus. Masalah geus gadia eta mah kemurnian baheula. Ki Bilal teh kumaha? Tangis Kangjing Nabi pupus, Ki Bilal nangis. Teu kuatkeun azan Ki Bilal. Asal azan sanggeus Kangjing Nabi pupus. Allahu akbar, Allahu Allahu akbar. Asal asyhadu an la ilaha illallah mah normal keneh. Asal asyhadu anna Muhammadan teu kuat. Lantaran urut berjuang kenceng deung ceri. Deuh nu azan. Gantian. Ke asar azan de Allahu akbar Allahu akbar terus saya kita azan tah ke asal asyhadu an la ilaha illallah mah normal kene asal asyhadu anna muhammadar taqwa eta lah ku cinta-cinta na ka Kangjing Nabi akhirna Sayyidina Bilal teh teu kudu azan cek Sayyidina Abu Bakar tos be anjeun berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat da kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim. Laluluh jasa hatena. Nah, tidinya mengasingkan diri. Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sayyidina Abu Bakar abdi mah ngasingkeun diri. Ngasingkeun diri teh di nagara ieu apa deuk pindah nagara? Abdi mah deuk pindah nagara. Deuk ka mana? Tujuan abdi hayang kayaman cek Ki Bilal teh. Lamun teu ka Yaman ka Iran ka Asbihan, lamun teu ka Iran ka Irak. Deuk naon maksudna abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah. Atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah. Henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleupat tilasan Kangjeng abdi teu kuat. Katitinggalikeun bae Kangjeng Nabi leumpang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng tak kula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjing Nabi kos kitu. Masyaallah eta Ki Bilal. Lamun kula teu indit di dieu, asana kula mah moal bisa ibadah. Lantaran ieu Kangjing Nabi kok kolebatan bae, neuleu di ditu, neuleu calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjing Nabi. Hayeuh mah izinan bae abdi mah rek keluar ti nagara ieu. Ceurik Sayyidina Abu Bakar. Ceurik. Beuh, luar biasa inget ka ucapan Kangjing Nabi. Anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga. Masya Allah cek Sayyidina Abu Bakar. Akhirna Ki Bilal keluar di Mekah, di Madinah, terus ke negeri Yaman. Tah kitulah cerita Ki Bilal teh. Nah eta nu sararusa Kangjing Nabi didinya ngalobrol jeung nu sararusa. Aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah. Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi. Mad. Coba ka desa ka deungeun. Aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat deuk iman alhamdulillah cekan tapi kami deuk kumaha ngobrolna aya kitu atuh eta nu sararusah nu mareuskeun di dinya bae kahalangan asana kunu kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang ka dieu kami ngobrol ngeunaheun atuh ja babarengan jeung nu miskin mah asa teu ngarareunah. Sekali ku Kangjing Nabi henteu dihiraukeun. Kayak dipikir si Kangjing Nabi. Manya kudu ngajauhan pakir miskin. Datang deui, Mat. Kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya. Kami deka anjeun aya asana kahalangan ku jelema pakir miskin mantak naon usir atuh lah. Jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya. Dua kali can digubris ku Kangjing. Katilu kali Kangjing berpikir manggil Sirna Ali. Ali. Coba ka dieu, coba ye pendapatna ieu kumaha? Pendapat naon? Coba ka dengekeun. Aya naon? Cek Sirna Ali, kieu. Kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit hayang ngobrol jeung Muhammad. Boh ka ditu na mah iman ngan kahalangan ku pakir-pakir miskin nu aya di dieu. Asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa. Tak iya mah, coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir, jelema miskin kos kitu tah. Aku mali coba pendapat anjeun. bahkan cak toko musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami ieu tidak senang dengan orang-orang fakir, orang miskin, harus diusir. Kami kakarak datang ke dia, tulis perjanjian eta. Mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad, kami siap mungkin ka dia terus-terusan, ka dituna bisa iman. Boleh oke sih cek sinan. Boleh. Kangjing Nabi lurak lirik Kangjing Nabi teh. Harapan Kangjing Nabi kan supaya iman. Penggede-penggede Madinah, musyrikin-musyrikin teh boa ieu iman. Bua Islam, harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate. Endek ah kakarak aya hate kos kitu doang, malaikat Jibril turun mawa ayat ieu. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Hey Muhammad, ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran bil ghadati wal asyi, isuk jeung sore, nyana mah selalu iman ka Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Eueuh deui nu diharepkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah. Eueuh deui nu diharepkeun kecuali zat Allah, la syai'an min aghradi dunya. Eueuh secuil pun tujuan dunia, nyana mah iman teh bolos imana, ibadah ka Gusti Allah bolos. Ulah diusir Muhammad deukna lawanan usir nu eta, lu itu bacaan karuhan. Carekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ieu can bertindak kakarak di jero hate buanya ieu mah bagus. Harepan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun deuk disingkirkeun jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan nu mantak kuari teh jadi ukuran teteh urang teh. Lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat. Nu masantren tilok aya urang anak bupati, tama urusanna dunia nu masantrenna tukang hui, tukang dangdeur, tukang toge, tukang sasawi. Nu ngadorongna ge teu katanya pegat deui sendal. Aduh, pegat sendal, tegat tanjak, dipaksakan mah kunyana diselapkan, pan diboronjong sendal lagi. Alah, siap pegat. Tadi picin, ya uuh deh jang meling, kebedek di kaputan. Sendal di nyata, kayak jasa kapung waktu mah kunyana pake rem harip teh, pan sendal jepit. Ditorong kunyana, kakara kedek datang ke luhur, cacacacacac, kempes. Nggak guling. Tinggal ke... Aduh, nasib. Tanya ke orang, mah, kenaon? Istirahat, cek jena. Istirahat kunaon tuh? Mimiti sendal. Korban. Ayo, kedua kempes. Katilu, atuh ieu ngaguling, acak-acakan, Bang. Walah kadi benerkeun lelah. Ngarokok heula, boro-boro boga jeung samsu, daun kaung. Oh, korek. Rokok nyangan korek di lamotan be. Coba deh ayam lurah liwat titit titit tit. Saya tak jalurah teman nanya ke henti sial teman lurah goblok jasa teman lurah kadanan ku nanya ku dan mang kempes oh bantuan ku lurah atau ya mengeli ban ya mengeli anu kadanan ku gitu rokok-rokok. Ieu mata rokoknya. Ijin we kunya. Nah, teu kudu ngarokok aing kuyang. Ye we. Mang, mamang urang mana? Mas Patang. Ni ka mah jual ini jadi tape maksudna mah ieu nya di duitin. Keur ngabelaan anak pemajikan. Emang anak di mana? Mondok, tuh. Di mana mondok mah? Cisoka. Eta anak nu mondok mah nu kitu tah pikiayeun deuk kumaha majuna agama jeung anak nu kitu. Eta nu mondok anak nu kitu, anak tukang toge, anak mangsa nu aya pejabat. Waalaikumsalam. Enon ye mau nyantrenin anak nih, Yai. Cuman edeot. Ye sial jasa. Idiot deuk dipondokeun, teu deuk ngamajukeun agama tah nyilipkeun. Aduh, enggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai, di sini sama anak-anak aja. itu ditarima kurang kumaha. Aya ditarima kurang kumaha. Aya baru teh anak pejabat teh anu keur ideot teh di dieu. Kasrahkeun ka lurah nahakan ku siarah tah. Aya deui lain, setengah pejabat kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon ye, masantrenkeun. Tilu kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur, nu hiji geus jadi profesor, nu ieu mah dipasantrenkeun bae. Emang kula anu teu disakolakeun kitu. Belet. Otaknya teu nyaho naon, ngitung datang ka 10 ge puhoan deui, geus pondokeun bae. Maju moal ieu agama. Aya anak pejabat idiot. Aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir teu sanggupan berpikir. Aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan. Aya nu tukang dangdeur sendal ge pegat hese meuli. Ya agama urang ieu nu kurang dicintai. Nah, mana anak camat nu mondok? Eueuh, anak bupati. Eueuh, neangan coba se-Indonesia anak gubernur mondok, malaya marabok. Tah, eta kan kos kararitu berarti mayoritas nu masantren teh ya, nu miskin. Kiai na wauh jeung bupati sosohoreun. Blon teh mah kiai kos kitu. Wauh mah wauh bae ngan haju ulah kamalinaan, tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin. Ieu ngaraji ka dia atuh pan eta baroga duit. Jangan boga duit, maka puncak atuh pa minggu kuar ya tuh. Kuar huha hehe, huha hehe. Atuh pa dia mah, atuh sampah kabe. Eh, pan ente ngaji, tuh boga duit, cedek kiai lah ngaji bae. Mun boga duit, puncak. Blon teh coba eta. Kajen kan ayah dage di dia. Iya mah bisa ngaji ya, pejabat ayah, PNS kadie ngaji bae. Ngaji cedek kiai kula. Osok ngaji, mun di ditu jauh. Kadang-kadang ka desa salaman, ieu ngaji ye. Kayu mah teh ngaji kiai lamun keur henteu ulin ka Bali ngaji. Tembak sia kuai. Tah eta kos kareritu. Jadi agama beuki ciut teh ha, atuh mun nasabah. Geus kajen ta mah. Lain kiai, anak kiai, anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren-masantren. Kiai na ge ngomongna, wow. Tu zaman, kau ni mama santren macam jana sekolah. Tak kiai, hulu na pantogen, habek tak kiai. Katiha gobrog, gobrog, gobrog. Kalau tak hulu langsung dipantogen katiha, dia kau beti lok. Kau mau naik anak bahula, mau naik anak ngakal tak anak dipantogen, dek baik katiha. Buncunur benuran. Berak kau ni mantanya hon buncunur. Asal ayah kau panggil jeng kakak nak. Mesti ada ya abah pantogen katiha sia. Telah lakon kerletik. Masya Allah. Tuh anak kiai na baiknya geus terdaikeun masantren. Ku kiai na disakolakeun. Dina harti pek-pek bae tama jahak masing-masing. Agama dek dikamanakeun. Nu kuari-kuari berbicara agama melenceng, melenceng, melenceng, melenceng. Teu masantren, ya nu masantren na satu suara. Tolak tilu, tilu. Anu teu akur sadunya, anu teu akur kabeh. Kuaraon kuari tolak tilu jadi hiji sakolaan. Ji, cek jeung cenah aya dalilna ka dieukeun dalilna buka ta kitabna atuh. Dicolok mata sia ku aing sia. Da kumaha teh? Kah ieu keur carita sebagian kecil bae dan lain-lain sebagainya. Tak eta kos kitu agama neuk di mana tuh riba jadi halal kuari mah. Oh, di dalilan make jamul Jawa mae sagala rupa di dalilan mae kula barang anu ngahalalkeun bang teh ayeuh. Ini make jamul jam aja bisa nih di mana meleset nah ieu sih. Balikan deui ku kula dibacana. Ih, ieu bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun harita. Ya bae bisa nih, kan aya bener mah dalil lah urang ge nurut. Barang teh di mana ye? Di mana ye? Lain pagawean memeh dahar teh ngorek sikos kitu teh eta. Kudu dahar heula haju nundutan pan. Barang dikoreksi teh oh salah ngagunakeun jamulna salahnya na ye koedah na ye koedah anu kos kieu ye anu kunyana teu kapahar coret terus mana deui bisaan bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji geus bisa bae. Barang geus dideuleuan mah oh saralah karak wani. Wani aing ngadu jeung nyana. Tak tu tamplokeun jamul Jawa mena di hareupeun aing. Wani sanggeus dikoreksi salah nyana. Kajen kukumah ge salah ye. Ngan kukula disimpen we leutik ta eta juk wari teu kapanggih. Teu kapanggih di mana meureun aya ayana mah. Geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah geus. Kitab lagi aya ku wari mah. Jiwanian amat ngahalalkeun riba bang kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deket jeung jelema-jelema kare itu mani ngahalalkeun endek wae endek wae ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyeun hukum hukum mah kitabullah almutaalliq nu Allah sing hade lain nyana sok ngeunahanan nyeun hukum wah ieu bahaya jasa tah kunaon eta wani sakola coba nu masantren moal wani moal wani nu masantren mah teh ieu ciut agama ciut geus mah anak pejabat embung masantren anak nu susah paling ge masantren ge tilok selamat jatuh kabiayaan jadang deureun ngaguling tadi ban toge na acak-acakan dagang endog ya Pak Ismet mah jalan rarusak atuh ngaguling acak-acakan kabeh modal beak jeung endog-endogna kabeh anu dicarekan Pak Ismet sial Pak Ismet ye nya nu ragag Ismet nu dicarekan gara-gara jalan cenah angges-angges aing dagang endog beak kabeh goblok Pak Ismet ye hei atuh siapa siapa urang sok kabatur bongan nya cenah teu beres bae ka babawa bae teu salah teu dosa Pak Ismet ngadengarekan atau siapa sih yang bener naik sepedanya enggak sekian itu yang ngeguling lah untuk beres-beres jalan duit dari kemana tuh yang nangkos gitu oi saya udah sok nyaritakan batur itu dah sih bener tuh kasih siya tuh lah kadang wah dasar tuh beres terus bay Mas Andre anak balik ke kebiayaan enggak parupus kabar anak kiai na embung masantren nu masantren nu susah na teu kamodalan anak pejabat nu masantren nu idiot aya nu setengah na nu teu siap pun berpikir agama deuk dikamanakeun atuh guar masyaallah deuk dikumahakeun ya Allah ya Rabbina Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema susah wala tatulil ladzina yad'una rabbahum ulah sok diusir jelema anu ibadah ka pangeran isuk-isuk jeung sore-sore teu aya harepan naon yuriduna wajah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala nah ma alaika min hisabihim min syait teu aya urusan jeung anjeun pertanggungjawaban dipikul ka anjeun tentang manehanana oh urusan jeung kitu deui manehanana wa ma min hisabika alaihi min syai eueuh saeutik-eutik acan manehanana nanggung jawab anjeun mikul beban anjeun anjeun teu aya urusan jeung itu teh aya urusan jeung anjeun atuh wayah ngobrol mah ngobrol bae mantak kunaon teu kudu diusir-usir teu kudu anjeun lamun engke ngusir fatatulun sampaikeun ka ngusir padahal mah teu aya urusan fatakuna minadh-dhalimin anjeun termasuk jelema nu nganiaya Muhammad ulah teu ku Kanjeng Nabi teu diusir. Ye contoh luar biasa, urang hirup jeung nu susah bae. Urang hirup jeung pakir bae babarenganna. Ieu mah lamun nu ngondangna nu sugih, wow, gede buleudna geus. Nu ngondangna teu boga naon, waktu. Waktu geuleuh, tinu kabeh, tolol teu coba. Tolol. Lamun nu ngondangna wow. Wow. Wow. Ngondang doang waktu hampur apa ini aduh hese jasa jana waktu nah cek malaikat ih degung kan malaikat Gusti Allah aduh jeng nu susah dahulu ke jeng fakir adapun ke urang kapake kunu sugi kapake ku bangsawan ku hartawan efek tina kalurusan urang urang haju didarenyekeun engke ku pejabat didengekeun ku jawara didengekeun efek tina urang resep ka fakir miskin Allah resepkeun sehingga batur milu ulah sok tiluhur heula ti handap heula kabelar itu nang tapa kabur los teu kajeun nu kitu ieu ieu mah pupuk bae sekitar urang sekitar dusa rarusah tah nu kudu ditulungan ge masyaallah nyana mah nyana mun teu boga duit dibere rokok sabatang ge bo ngadoana aya 2 meter setengah mah geus ngageter-geter datang ka beakeun doanya na oh deui doa ceuk geuna ieu sabatang ge coba lamun anu sugih dibere kurang rokok ge doko jaya dibere duit duit jaya kurang narimakeun tapi lamun nu susah mah masyaallah ngageter-geter jana teh ngageter-geter bisa-bisa nalar doa deui jana teh jang ngadoakeun kadua kali tuh mantak jeung yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Nah iyalah kanjing Nabi urang, kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasimpulan anak, kanjing Nabi diberi metode dakwah jang para mukminin beda jeung kakafirin. Wahyuna make wahyu anu ieu supaya ngerenyeh hatena jeung geus aya iman mah tinggal dipupuk imanna bere singsinan. Kadua, kahiji, nomor kadua na urusan fakir miskin nu tadi terbersit di jero hate dek diusir, ulah ieu teh conto ka urang, urang hirup leutik-leutik bae lantaran nu bakal perang ge jelema nu leutik. Sakumaha nu kamari kukula dijaritakeun teh raja teh nanyakeun ieu pengikutna nu bangsawan, hartawan, kelas, apakah nu pariskin? Du'afa wal fuqara. Memang kitu Nabi mah pengikutna. Kitu kene santri. Mun santri aja ngalengkah jeung bangsa nu kelas-kelas atas, harapan agama maju jeung nu leutik kajeng kukuna. Nu leutik maju datang ka imah urang lindeuk. Sabenerna mah nyeceran nu leutik sabenerna naon. Geun leutik mah boga bonteng. Assalamualaikum, gua boga bonteng. Menang dua poe. Assalamualaikum, boga dangdeur. Assalamualaikum. Geus beres aya 10 kali mah nginjem duit. Tuh masalah. Wallahu a'lam.